Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wan nadru, dan diantara jenis ibadah adalah an-nadar, bernadar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, an-nadru huwa iltizamu ibadatin lam yalzam biha asy-syar'u. Bernadar adalah mengilzamkan, mengharuskan sebuah peribadatan yang syariat tidak mengharuskannya. Ya, semisal seorang berkata, saya kalau begini-begini saya akan puasa. Nah, puasanya itu di hari tertentu syariat enggak mewajibkan dia. Namun ketika dia bernadar, maka jadi wajib. Ya. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadati. Dan dia adalah bagian dari jenis-jenis ibadah. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka, ya, perhatikan Allah di sini menyebutkan ciri-ciri penghuni surga di dunia, mereka menunaikan nadar, wa yakhafun, dan mereka takut, khawatir, kana syarruhu mustatira, bahwa siksaan Allah itu nanti menyebar. Fa asna 'alaihim annahum yufuna bin nadri, maka Allah memuji mereka bahwasanya mereka menunaikan nadar. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin," dan tidaklah kalian menginfakkan, menafkahkan dari nafkah, aw nadartum min nadrin, atau kalian bernadar dari nadar, fa innallaha la ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Qoronahu ma'an nafaqati was-shadaqati, maka Allah menggantengkan nadar dengan nafkah dan sedekah. Wan nafaqatu was-shadaqatu, nafkah dan sedekah ibadatun, adalah itu ibadah. Wa yakunu an-nadru ibadatan, maka jadilah nadar juga sebagai ibadah karena digantengkan dengan ibadah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wal yufun nudurahum, maka hendaklah mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di baitil atiq. Baitil atiq itu Ka'bah, bait rumah, atiq kuno, yaitu rumah-rumah yang lama, itu Ka'bah. Kita tahu bahwasanya tawaf itu adalah ibadah, maka Allah gandengkan nadar dengan tawaf. Ya, maka kata Syekh, qoronahu ma'at tawaf, Allah menggandengkan nadar dengan tawaf. Wa tawafu ibadatun lillah, tawaf itu adalah ibadah pada Allah. Fal wafa'u bin nadri, maka menunaikan nadar ibadatun, juga adalah ibadah. Hadza bin nadri ta'ah, ini kalau nadarnya adalah ketaatan. Ya, idza nadara, apabila seseorang bernadar, ayyatasaddaqa, untuk bersedekah, au idza nadara ayyusalliya, atau dia bernadar untuk salat, au idza nadara ayyasuma, untuk berpuasa, au idza nadara ayyahujja, mungkin dimatiin lampu yang pojok sini, udah yang sana tuh pojok kipas. Kipas yang ini aja kan AC udah nyala. Itu yang di sini enggak usah aja. Tolong dimatikan, Nur. Pik. Kipas, Nur. Udah? AC semuanya nyala soalnya. Ya. Itu dispensernya nyala. Udah mati. Siapa lagi yang mau bikin kopi? Udah kan? Pak Revi udah bikin kopi, Pak Revi? Udah. Mana berikutnya? Idza nadara ayyahuja aw idza nadara ayyatamira, atau dia bernadar an ya'tamira, untuk berumrah. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, man nadara ayyuti'allaha fal yuti'hu, barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka dia mesti mentaati. Amma nadrul ma'siyati, adapun bernadar untuk maksiat, fa innahu yahrumu al-wafa'u bih, maka haram untuk ditunaikan. Man nadara ayasi Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat pada Allah, maka janganlah dia bermaksiat. Ya, seorang mengatakan, kalau saya begini-gini, saya akan lari telanjang, bernadar, saya akan guling-gulingan di pasir. Udah kayak kucing. Kalau begini-begini, nah ini maksiat semua, enggak boleh. Ya. Wa min nadril maksiyah, di antara nadar maksiat, an-nadru lil qubur, bernadar untuk kuburan. Paman nadara li qabrin au nadara li mayyitin, barang siapa yang bernadar untuk kuburan atau mayit, fa innahu yakunu musyrikan syirkan akbar, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar. Li annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena dia memalingkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada Allah. Yang berikutnya, jenis ibadah yang berikutnya adalah al-khawfu, yaitu takut. Al-khawfu min amalil qulub, khawf, takut amalan hati. Fahuwa ibadatun qalbiyyatun, ibadah qalbu. Wal muradu khawful ibadati, namun yang dimaksud di sini adalah khawful ibadah. Apa itu khawful ibadah? Wahuwa al-khawfu alladhi yakunu ma'ahu ta'zimun wa mahabbatun, yakun ma'ahu ta'zimun wa mahabbatun lil makhufi, yaitu khauf, takut yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan terhadap yang ditakuti. Antum takut istri tapi enggak ada pengagungan, ya, kecintaan ada ya, masa enggak cinta istri? Ada, tapi enggak disertai dengan pengagungan terhadap istri, maka bukan ibadah. Ya, itu biasalah. Ya, marwatnya. Ya. Nah, ini yang disertai dengan pengagungan, dengan kecintaan yang tinggi kepada yang ditakuti tadi. Ya, yuhibbuhu wa yakhafuhu, yang dia cintai dan dia takuti. Hadza khauful ibadati wa yusamma khaufas sirri. Ini adalah ibadah dan dinamakan khaufus sir. Takut yang rahasia, takut yang ada di kalbu. Wa huwa la yajuzu illa lillah. Ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya pada Allah. Fal ladzi yakhafu min makhluqin, maka orang yang takut kepada makhluk, khaufal ibadati, dengan takut peribadatan, fa innahu asyraka, maka berarti dia dianggap telah menyekutukan Allah, dia dianggap telah berbuat syirik. Fa idza amila lahu naw'an min anwa'il ibadati, maka apabila dia mengerjakan untuk yang dia takuti tadi sebuah jenis dari jenis-jenis ibadah, li annahu yakhafuhu, karena dia takut kepadanya, mislul ladzi yakhafu minal jinni, semisal orang yang takut kepada jin, fayadbahu lahum, maka dia pun menyembelih dengan ditujukan untuk jin tadi. Awil ladzi yakhafu minal mayyiti, atau yang takut kepada mayyit, ya, kepada yang telah mati, fayat bahulahu, maka dia pun menyembelih dengan ditujukan sebagai tumbal untuk mayyit tadi. Hada khaufu ibadah, maka ini adalah khaufu ibadatin, ini adalah takut, yang takutnya adalah ibadah. Ya, kita takut kepada musuh tetapi tidak ada pengagungan, tidak ada cinta, tidak menghantarkan kepada peribadatan yang kita berikan pada dia. Nah, ini bukan ibadah. Ini takut biasa, takut kepada singa. Takut tabii, biasa. Enggak masalah. Ya. Mana lagi berikutnya? Ah, fa innahu yakunu musyrikan syirka al-akbara, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar. Amal khawfu tabi'i, adapun khawf tabi'i alami, ka anta khawfa minal adu, semisal anda takut kepada aduwi, kepada musuh, wa takhawfa minas sibai, anda takut pada binatang buas, wa takhawfa minas sa'abina, takut kepada ular-ular, wa hadha khawfun tabi'i, ini takut tabiat, laisa huwa bi ibadatin, ini bukan ibadah. Ya. Baik. Namun kalau takut yang menghantarkan kepada ibadah, enggak boleh. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku jika kalian beriman. Tapi berikutnya wa raja, raja berikutnya harap. Min anwa'il ibadati ar-raja'u, di antara bentuk ibadah, jenis-jenis ibadahlah berharap. Apa yang dimaksud harap raja ini sebagai ibadah? Wa huwa ta'milul khairi fi ma la yaqdiru alaihi illallahu, yaitu ta'milu, yaitu mengangankan, ya, berangan, berharap kebaikan, fi ma la yaqdiru alaihi illallahu, kepada orang yang tidak mampu, kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan apa yang diharapkan tadi kecuali hanya pada Allah. Wa la yajuzu an tarju ghairallahi, maka tidak boleh Anda berharap kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, ya, kepada suatu hal dari harapan-harapan yang tidak ada yang mampu memenuhi harapan tadi kecuali hanya Allah. Amma raja'u fil umuri al-adiyati, adapun raja' berharap pada perkara-perkara yang umum, yang biasa terjadi, ka antarju min syakhsin, semisal Anda berharap kepada seseorang, an yu'tiyaka malan, Anda berharap agar dia memberikan Anda harta, au yusa'idaka fima yaqdiru alaih, atau Anda berharap agar dia menolong Anda, fima yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu melakukannya, fahada laisa minal ibadah, maka ini bukan ibadah. Ya, namun kita berharap kepada kuburan wali, kita berharap kepada selain Allah agar dia dapat memberikan kepada kita dari perkara-perkara yang di situ tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah, maka ini roja yang syirik, ya, pengharapan yang syirik. Ya takulu, ya, Anda mengatakan, ya akhi, nah ini akhi nih, ya, arjuka antuk tiani kada wa kada, arjuka, saya harap Anda memberikan kepada saya demikian-demikian, mimma yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu. Lakin la tarju makhlukat, namun la tarju makhlukat, janganlah Anda berharap kepada makhluk, fima la yaqdiru alaihi illallah, berharap kepada suatu hal yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Kalladina yarjuna al-amwata, seperti orang-orang yang berharap kepada mayit yang telah mati, ya, wal ghaibina minal jin, dan makhluk gaib dari kalangan jin. Ya, lai fahada, mana balik tadi? Hada raja'ul ibadati fala yajuzu wa huwa syirkun akbar. Maka ini adalah raja'ul ibadah, pengharapan ibadah. Maka tidak boleh, dan ini dianggap sebagai syirik akbar. Nah, berikutnya. Ya, kita ngebut dikit, ya. At-tawakkulu, bertawakal, ini adalah ibadah. Ya, penjelasan seksual Al-Fauzan, min anwa'il ibadati at-tawakkulu, di antara jenis-jenis ibadah adalah bertawakal. Apa sih tawakal? Wa huwa tafwidul umuri ilallahi, yaitu tafwid, menyerahkan umur, perkara-perkara kepada Allah. Wal i'timadu alaihi, bersandar hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Allah taala berfirman, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya, wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepadanya. Qaranahu ma'al ibadah, Allah menggandengkan tawakal tadi dengan ibadah. Ya. Dengan fa'buduhu, beribadah padanya. Wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah lah kalian bertawakal. Bertawakallah kalian kepada Allah. Hadha hasrun, ini adalah pembatasan. Li anna taqdimal jarri wal majruri 'alal fi'li yufidu al hasra. Ini sama kayak kasus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang tadi. Ya, iyyaka ma'mul, objek didahulukan daripada predikat dan subjek, kata kerja. Ya, na'budu. Nah, ini juga. Alallahi, ini ma'mul, jar majrur. Didahulukan daripada fi'il. Fi'ilnya itu fatawakkalu, perintah, kalimat perintah. Bertawakkalah kalian, harusnya tawakkalu alallah. Namun alai alallahi fatawakkalu, ini yufidul hasra, memberikan pembatasan. Artinya kita tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ai la ala ghairi, bukan bertawakal kepada selain Allah. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kalian jika kalian beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu, sesungguhnya orang mukmin apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhum, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ai, mana berikutnya? La ala ghairi, wa ala rabbihim, kepada Rabb mereka, la ala ghairi, bukan kepada selain Rabbnya. At-tawakkulu ibadatun la yajuzu illa lillah, maka bertawakal adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang lain kecuali hanya kepada Allah. Amma tawakkul fi ma yaqdiru alaihi, ya, ini. Adapun bertawakal, amma tawkil, nah, bukan tawakal. Amma tawkil. Kalau tawakal bersandar. Ya, bersandar kepada Allah. Adapun tawkil, adapun mewakilkan, fi ma yaqdiru alaihil makhluqu, yang makhluk mampu dijadikan tumpuan untuk bersandar, mewakilkan, ya, kaan semisal tuwakkila, semisal anda mewakilkan ahadan, mewakilkan kepada seseorang, yastarilaka hajatan, untuk membeli untuk anda sebuah kebutuhan, anda wakil, beliin saya ini dong, anda saya wakilin. Watuwakkila ahadan ya malulaka amalan, atau anda mewakilkan seseorang yang dia akan bekerja untuk anda, hada jaizun, ini boleh. Ar-Rasulullah SAW wakala man yastarilahu, maka Rasulullah SAW mewakilkan seseorang untuk membelikan sesuatu untuk beliau. Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk beliin satu kambing, ya, di pasar dia beli, ya, dengan harga 1 dinar. Di tengah jalan, ya, dijual 2 dinar, dibeli lagi, bawa kambingnya 2. Ini boleh. Nah. Mana lagi? Kana yuwakkilu al-ummala, dan Nabi SAW pernah mewakilkan para pekerja, yanubuna anhu, yang menggantikan beliau, fi ba'dil umuri, dalam berbagai hal. Wa qala ta'ala an ashabil kahfi annahum qalu, dan Allah berfirman tentang ashabul kahfi bahwa mereka berkata, faba'athu ahadakum biwarikikum hatihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Ya, maka utuslah salah seorang di antara kalian, biwarikikum, dengan membawa uang perak hadihi ini ke kota, karena mereka enggak tahu nih ini kapan ini, berasa tidurnya sebentar ternyata 300 ton lebih uang peraknya udah enggak laku. Ayo sini ke pasar, ke kota, falyanzur, coba lihat, ayuha azka, mana makanan yang paling bersih atau aman, ya, dia beli, falyatikum, kemudian makanan tersebut, ya, dia bawa kepada kalian, bilizkin minhu, makanan tersebut dengan sebagai rezeki, waliyatalattaf, nah, berlaku lembutlah, walayushiron nabikum ahada, dan janganlah berikan memberitahu kepada seorang pun diantara kalian. Nah, jadi ashabul kahfi mengutus, ya, temannya untuk beli makanan yang bersih di pasar pakai uang perak dia. Ini taukil, ya, hadat taukilun, ini taukil, mewakilkan. Wa taukilu jaizun, boleh. Amat tawakkulu, adapun bertawakal, fa innahu yakunu khasan billah, ini hanya khusus bagi Allah. Yang berikutnya al inabah, di antara jenis ibadah yang lainnya adalah inabah. Apa itu inabah? Ar-ruju'u, kembali. Wal inabatu wa taubatu bima'nan wahidin. Inabah, taubat, itu maknanya sama, satu. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu, kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah. Nah, ini taubat kita hanya kepada Allah. Kita kembali hanya kepada Allah. Ya. Yang berikutnya al-mahabbah, nah, cinta ini. Cinta ini adalah ibadah. Laha maqamun azimun fil ibadah. Cinta memiliki kedudukan yang agung dalam hal peribadatan. Wahiyya mahabbatullahi, yaitu cinta pada Allah. Li'annal mahabbata ala kismain. Karena yang namanya cinta terbagi menjadi dua bagian. Amman nau'us mahabbatu ibadatin. Yang pertama, cinta ibadah. Wahiyya allati yakunu ma'aha dhullun wa khudu'un lil mahbubi. Yaitu cinta yang disertai ada dhullun, perendahan diri, wa khudu'un, ketundukan, lil mahbubi, kepada yang dicintai. Wa hadza la yakunu illa lillah, dan ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li annaha mahabbatu ibadatin, karena ini adalah cinta ibadah. Ya, cinta ibadah. Amanna usani, adapun jenis yang kedua, wa huwal mahabbatu tabi'iyyatu, itu cinta yang alami, naluri, biasa, tabii. Ka'an tuhibbal malas, misal anda cinta, suka dengan harta. Wa tuhibba zaujataka, cinta dengan istri anda. Wa tuhibba auladaka, dengan anak-anak anda. Wa tuhibba walidaika, cinta dengan kedua ortu anda. Wa tuhibba man ahsana ilaika, anda suka kepada orang yang berbuat baik kepada anda. Hadhihi mahabbatun tabi'iyyatun, maka ini kecintaan tabii biasa. La tu'addu minal ibadati, tidak dianggap sebagai ibadah. Li'annaha laisa ma'aha dhullun. Kenapa? Karena tidak disertai dengan kerendahan diri dalam cinta tadi. Wa laisa ma'aha khudu'un, tidak disertai dengan ketundukan. Wa innama hiya mawaddatun mujarradatun, itu cuma kasih sayang semata. Illa idza qaddama mahabbata hadhihi al-asya'i ala mahabbatillahi, kecuali jika dia lebih qaddar, memprioritaskan, mendahulukan kecintaan terhadap hal-hal tadi, istri, anak, suami, harta dan yang lainnya, dari kecintaan kepada Allah. Fa innahu yakunu alaihi wa'idun shadidun, maka dia mendapatkan ancaman yang keras. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah jika bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, ya, kerabat kalian, harta kalian, yang iqtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha, yang kalian usahakan dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian sudah ridhoi, ahabba ilaikum, itu lebih kalian sukai, minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih, daripada jihad, daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah, Allah ancam. Cinta tanah air boleh, walaupun enggak ada hadisnya, hubbul watan minal iman. Adapun ada itu lafadznya, itu adalah hadis yang tidak valid, palsu. Cinta tanah air sebagai dari iman. Cinta tanah air boleh, atau cinta Jawa, cinta Sumatera, cinta Kalimantan, ya, cinta Priok, kalau orang Priok, cinta Tambun, walah Tambun yang dicintai. Misalkan, boleh enggak? Boleh, ya. Antum pulang kampung, cinta sama kampung lagi. Nah, boleh, tapi enggak boleh mendahulukan kecintaan kepada itu semua melebihi kecintaan pada Allah. Maka slogan-slogan NKRI harga mati itu bukan diucapkan oleh kita, oleh mereka, ya, kalangan nasionalis, ya. Kalau kita jelas kecintaan kita hanya pada Allah. Setelah pada Allah, pada apa? Rasul. Ya, pada Allah, pada Rasul. Ya, alladzina amanu asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya pada Allah. Kemudian pada Rasul, karena Rasul bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya atau seluruh manusia sekalipun. Baru kecintaan kita yang ketiga kepada apa? Kepada Islam, amal-amal Islam, jihad, sholat dan seterusnya. silahkan setelah itu cinta kepada yang lain. Namun harus didahulukan setelah cinta pada Allah, Rasul, ya, kepada sahabat dan ahlul bait. Tidak ada pembelaan mutlak kepada selain Allah, Rasulnya Islam, kecuali alat negeri, ghairu dzalik dan yang lainnya. Fa in ta'aradat mahabbatullahi wa mahabbatu ghairihi. Nah, apabila saling kontradiksi antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, apakah itu minal amwal, harta, aulad, anak-anak, fa innahu yuqaddamu mahabbatullahi, maka mesti didahulukan kecintaan kepada Allah. Ya. Nah, saat ini kaum sekuleris, nasionalis hendak menghadirkan kecintaan kita kepada selain Allah untuk menjadi prioritas utama. Enggak boleh atas nama nasionalis, atas nama ini dan itu. Enggak bisa. Kecintaan kepada Allah mutlak, harga mati. Harga mati. Ya, barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Wal khasyah. Wal khasyah hiya naw'un minal ibadah. Khasyah adalah salah satu jenis dari ibadah. Allah Ta'ala berfirman, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kepadaku. Takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Fala tuqaddamu khasyatul makhluki ala khasyatillahi. Maka tidak boleh didahulukan khasyah kepada makhluk daripada khasyah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa yakhshawna ahadan illa wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Dan orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka khasyah kepada Allah dan mereka tidak khasyah, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya jenis ibadah berikutnya, warabbah, warahbah, wa ta'alluh. Rabbah, apa itu rabbah? Takunu ilallah, itu hanya ada pada, diperuntukkan untuk Allah Jalla wa'ala. Apa itu rabbah? Wahia at-tam'u fima indahu, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Allah berfirman, inna ilallahi raghibun, kemudian kepada kamilah, kemudian kami, ya, raghibun, berharap hanya kepada Allah. Wahia ragbatu fima indallah, itu raghbah, mengharap, menginginkan sesuatu yang ada pada Allah. Wa ta'alluqu billahi, dan berkait, hanya ya, berkaitan dengan Allah. Fa idza raghiba fi ma indallahi hamalahu dzalika ala ta'atillah, apabila dia hanya berharap, menginginkan dengan apa yang ada pada sisi Allah, maka hal ini akan membawa dia untuk taat pada Allah. Wa taqdimi ridallahi, dan mendahulukan untuk meraih keridhaan Allah. Warahbah, apa itu rahbah? Warahbatu kadzalika, jadi rahbah, rahbah itu maknanya adalah apa? Berharap, berkeinginan dengan apa yang ada pada di sisi Allah. Nah, rahbah ini adalah jenis ibadah, kadzalika wa huwa wa hiya naw'un minal khauf. Ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis khauf, takut. Iya ya farhabun, kepada kali, kepada akulah kalian hendaknya takut, Allah berfirman demikian. Maka yajibu antarhaballaha, maka wajib anda takut kepada Allah. Wa takhafu minallahi wa takhsyallaha, anda takut dan khawatir kepada Allah. Wala tarhab almakhluq, wala tarhabil makhluqin, janganlah kalian takut kepada para makhluk. Rahbatan, dengan takut yang taja'aluhum, yang akan menjadikan mereka fi manzilatillah, seperti kedudukan Allah. Au yusawwuna Allah, atau mereka menyamakan Allah. La tarhab minhum, jangan kalian takut kepada mereka. Faturka fatut fatatruka ta'atullah, sehingga kalian meninggalkan peribad, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Min ajlihim, karena mereka, karena kalian takut pada mereka. Berikutnya at-ta'alluh. Ta'alluh maknanya adalah at-ta'abbud, ya, peribadatan. Yutlaqu at-ta'alluhu. Ta'alluh ini kalau disebutkan secara mutlak, yuradu bihi al-mahabbatu. Maka yang dimaksudkan dengan ta'alluh ini adalah mahabbah, kecintaan. minal walah, dia berasal dari kata walah. Apa itu walah? Wahuwa al-mahabbatu, kecintaan. Hadha haqqun lillah, ini haknya, ini hanya bagi Allah. Fal uluhiyatu haqqun lillah, maka uluhiyah, ya, peribadatan itu hak Allah. La yajuz ayyuttakhadha ma'ahu ilahun akhar, ilahun akharu, maka tidak boleh dijadikan ada ilah, ada sembahan yang lain. Ya, yu'allahu wa yuhabbu, yang diibadahi, wa yuhabbu, yang dicintai, wa yu'badu ma'allah, yang disembah selain Allah. Fal uluhiyatu haqqun lillah, maka uluhiyah adalah hak bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi bis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim, maka dialah Allah yang di langit ilah, yang di bumi ilah, dan dialah Allah maha hakim lagi maha mengetahui. Yakni ya, yu'allihuhu wa ya'buduhu wa yuhibbuhu ya, ahlus sama'i wa ahlul ard, dialah Allah yang diibadahi, ya, yang dicintai oleh orang-orang, oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ini hak Allah. Ya, Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi, ya Mu'adz, atau terima hak Allah ala ibad, apakah engkau tahu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Maka Mu'adz menyatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka Nabi bersabda, hak Allahi ala ibad ayyahuduhu wa layishyaku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ialah hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang wajib diberi oleh hamba. Waruku wasujudu. Nah, ibadah berikutnya adalah ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Arruku ibadatun la yakunu illa lillah. Ruku adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya Allah. La yarkau al insanu li ahadin. Seorang tidak boleh dia ruku untuk orang lain. Oh, adat saya begitu. Enggak boleh adat yang bertentangan dengan syariat. Saya ini kan orang Jepang. Arigato. Sambil membungkukkan badan. Ini ruku, ruku adalah ibadah. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Wala yaqta'u li ahadin, jangan ada yang merendahkan diri. Ya. Jangan dia tunduk kepada orang lain. Ayyan haniya, dengan dia merunduk, menundukkan badannya dia begini. Ya, dia hadir untuk orang lain ta'ziman lahu, karena penghormatan untuknya. Ya, enggak boleh. Namun kalau kebiasaan kita nih, misalkan kita lewat di komplek Misbang, misi Bang gitu. Ya, komplek Misbang, misi Bang. Misi Bang, adat kita ini ya, biasanya gimana? Nah, kalau tidak sampai ya merundukkan parah sekali, maka itu bukan ibadah. Ya, kalau kita si Bang lawan begini, jalan tegak, kata abang-abang yang lagi songong banget dia, anak mana ini? Nah, itu yang penting menunduknya enggak parah. Bisi Bang. Nah, itu. Taib mana lagi berikutnya? Fal inhina'u 'ala wajhi dhulli wa ta'zim, maka merundukkan diri dalam bentuk merendahkan diri, mengagungkan liman unhiyalahu unhuniyalahu, dan mengagungkan untuk orang yang dijadikan sebab merundukkan diri tadi. Itu adalah ruku'un, dianggap sebagai ruku' li ghairillah, kepada selain Allah. La yasjudu illa lillah wa la yasjudu li sanamin wa la lil qabrin wa la lil qabri wa la lil darihi, maka tidak boleh sujud kepada selain kecuali kepada Allah, tidak boleh sujud kepada berhala, ya patung, kepada kuburan, kepada pusara, wa la li adhimin minal udhama, tidak boleh kepada raja-raja daripada raja. Ya. La yajuzu as-sujudu illa lillah. Ini sujud sekarang. Sujud tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ka'annal furs war-rum. Kana al-fursu dahulu Persia war-rum Romawi yu'adzibuna mulukahum. Mereka mengagungkan raja-raja mereka. Fa yasjuduna lahum, mereka sujud kepada raja mereka. Walamma ra'ahum Mu'adz bin Jabalin, ketika Mu'adz bin Jabal melihat mereka sujud kepada raja-raja mereka, qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi, arada ayasjuda lahu, dia pengen sujud, maka dilarang oleh Nabi, famana'ahu alaihi wasallam, Nabi mencegahnya, ya min dzalika, dari perbuatan tersebut, dan Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, seandainya aku perintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha, pasti saya akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, li idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suaminya atas wanita tadi. Nah, sujud kepada selain Allah, ya, perhatikan ya ikhwan, para ulama berselisih. Ini dari kalangan ulama mazhab sampai ulama kontemporer. Kalau sujud kepada selain Allah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama sujud ibadah, maka sepakat ulama semua ini adalah kekufuran. Kalau sujud penghormatan, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang menganggap itu adalah sebagai sebuah kekufuran, dan ada yang menganggap itu bukan kekufuran, tapi dosa besar dan wasilah jalan menuju kekufuran. Ya, banyak ulama Syafi'iyah yang menyatakan demikian. Bahkan diantara masyaikh kita, para ulama kita, yang tidak memberikan udzur bil jahl, udzur kebodohan terhadap pelaku syirik akbar. Semisal Asy-Syaikh Ar-Rajhi, ya, di syarah Ifadatul Tajrid Tauhid beliau. Beliau menyatakan orang yang sujud kepada selain Allah dalam rangka ihtiram, menghormati, memuliakan, bukan untuk ibadah, ini dosa besar. Kafir tidak, tapi menuju kekafiran. Tapi tidak kafir. Paham gak sini? Ada terjadi kan kemarin, salah satu tokoh politik, capres, sujud kepada makam Bung Karno. Kalau dia di sini beribadah, maka kafir. Tapi kalau menghormati, Syekh Fauzan menyatakan dia kufur. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan itu apa? Dosa besar. Tapi kalau sujudnya untuk ibadah, sepakat semua, dia murtad. Ya, dia murtad. Sebagaimana sujudnya kaum sufi kepada syekh-syekh mereka, sebagaimana sujudnya Syiah Rafidah kepada kuburan imam-imam mereka, ya, dan kuburiyun terhadap kuburan-kuburan keramat mereka. Fasujudu la yakunu illa lillah, maka sujud tidaklah boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Berikutnya al-khusyu', ya, khusyuk, kekhusyuan. Al-khusyu' min a'malil qulub, khusyuk adalah amalan qalbu. Wal khusyu' huwa ar-riqqatu allati takunu fil qalb, maka khusyuk itu adalah kehinaan diri yang ada di hati. Wa hadza la yakunu illa Allah, ini enggak boleh kecuali hanya pada Allah. Kita khusyuk hanya pada Allah. Enggak boleh khusyuk karena main yoga gitu. Yoga, bermeditasi, kosongkan pikiran, kita khusyuk, enggak boleh. Kita khusyuk hanya pada Allah. Ini aneh, kalau sholat enggak khusyuk, gila enggak yoga, dia khusyuk. Ya. Ini aneh. Kalau sholat enggak khusyuk. Kalau yoga, ya. Kenapa? Karena kalau yoga setan jauh, enggak gangguin pikiran dia. Bahkan setan menyingkir semua biar dia khusyuk. Sebagaimana para penyembah berhala, penyembah Yesus, mereka khusyuk. Kenapa? Buat apa setan gangguin? Orang udah kafir kok. Namun kalau kita berdoa, beribadah, sholat kepada Allah, setan tahu ini. Hah? Setan ngerti ini, kita lagi sujud. Setan tahu. Aqrabu ma yakunu baina abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Saat-saat yang paling terdekat, momen yang terdekat antara hamba dengan Allah ketika sang hamba sujud. Yang kata Nabi, fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa. Setan tahu, bahaya nih. Kalau dia doa pada Allah, makbul, kelar gitu nih. Maka diganggulah kita. Tapi kepada yang lain, enggak, kita khusyuk bisa. Mengheningkan cipta mulai, mengheningkan cipta. Khusyuk. Apaan tuh mengenai cipta itu? Bid'ah itu apaan kayaknya? Mau antum mengenai cipta itu ngapain? Bengong kan? Saya dari SD dulu upacara mengenai cipta, bingung saya ngapain. Mengenai cipta mulai nunduk. Yang ada mikirin main semalam, ntar tadi malam layar emas gitu. Udah gak zaman ya, layar emas kepotong laporan khusus Harmoko dulu ya. waktu itu sekarang gak ada TV ya ikhwan ya, mana lagi ya itu ya khusyuk kalau di apa namanya mengheningkan cipta ini gak boleh. Mengheningkan cipta itu ngapain sih, doa aja gak angkat tangan ya Allah. Mengheningkan cipta boleh atau gak angkat tangan Rabbi, ngapain gini ya, ngeliat kancing baju. Ya pasti antum bengong semua kan, gak jelas lu ngapain. Fal khusyu' min a'malil qulub. Nah, mana lagi berikutnya? Fala takhsha' li makhluqin, maka engkau tidak boleh khusyuk kepada makhluk. Wa innama takhsha'u lil khaliqi ta'dhiman lahu subhanahu. Namun engkau harus khusyuk kepada Allah sang Khalik sang Pencipta dalam rangka mengagungkannya. Tariqu lahu, anda merendahkan diri di hadapannya. Wa taftaqiru ilaih, dan anda membutuhkannya. Wa tabki min khawfih, anda menangis karena takut kepadanya. Wa khasyatihi, karena khasyah, takut kepadanya. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya mereka berhati-hati. Kenapa? Karena min khasyati rabbihim, karena khusyuk kepada Rabb mereka, karena takut kepada Rabb mereka. Berikutnya at-tadallul. Di antara jenis ibadah adalah tadallul, merendahkan diri. Wa ta'zim alladhi huwa min khasa'isil ilahiyah, mengagungkan, yang itu merupakan kekhususan peribadatan. At-tadallul huwa al-khudu', yaitu tunduk. Tadallul wa huwa kama sabaqa, ini sebagaimana yang telah berlalu. Ruknun min arkanil ibadah, dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Ibadah tidak akan sempurna kecuali disertai dengan perendahan diri, dengan kecintaan terhadap zat yang diibadahi, yaitu Allah tabaraka taala. Fal ibadatu taduru alal hubbi wadzulli, maka ibadah tersebut taduru, dia berkutat hanya pada kecintaan dan perendahan diri. Wal khaufi warraja, dengan ketakutan dan pengharapan. Ya. Fala yakunu adzullu illa lillah, maka tidak boleh perendahan diri ini diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. La tadilla lil makhluqi mislik, maka janganlah anda merendahkan diri kepada makhluk yang dia sama seperti anda. Nah, berikutnya ta'zim, mengagungkan. Wa huwa at-ta'zimu alladhi yakunu ma'ahu khudu'un lil mu'adzami, yaitu mengagungkan yang dia disertai dengan ketundukan kepada yang diagungkan. Sarfu syai'in min anwa'il ibadati lihada al-mu'adzami, yaitu memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada sesuatu yang diagungkan tadi. Wa sarfu hadha an-naw'i min at-ta'zimi li ghairillahi syirkun billahi, maka memalingkan, memberikan, mengalihkan jenis dari pengagungan ini kepada selain Allah, itu dianggap syirik kepada Allah. Ya, berikutnya Syekh mulai memberikan dalil dari jenis-jenis ibadah tadi. Wa dalilu du'ai, dalil doa. Doa itu adalah ibadah. Firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping kalian berdoa kepada Allah. Lihat footnote nomor 21. Lamma zakara, nah tatkala Allah menyebutkan ahamma anwa'il ibadati, oh bukan Allah, di sini Syekh Muhammad bin Abdullah Abdakar fa'ilnya huwa, tatkala Syekh menyebutkan ahamma anwa'il ibadati, ibadah yang paling ahamma, paling urgen, paling penting dari jenis-jenis ibadah, arada, maka beliau di sini hendak ayyastadilla, berdalil likulli naw'in, dari setiap jenis min hadhil anwa'i, dari jenis-jenis ibadah ini. Li'annal kalama biduni dalilin la tuqbalu, la yuqbalu, karena suatu ucapan kalau tanpa dalil tidak diterima. La siyama al kalamu fi hadzal amri, la siyama, apalagi terutama lagi pembahasan perkara ini, al azimi yang agung ini, al muhimi yang penting ini. wahwa al kalamu fil ibadat, yaitu pembahasan tentang peribadatan. Li'annal ibadati, karena yang namanya ibadah-ibadah itu adalah tauqifiyatun. Tauqifiyatun artinya bersifat turun wahyu, bukan pendapat, tetapi ada dalil dari Quran Sunnah. La yuf'alu minha, tidak boleh dilakukan dari jenis-jenis ibadah tadi syai'un illa bidalilin, sesuatu dari ibadah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah para ulama sebagian memberikan kaidah al-aslu fil ibadah, hukum asal dalam ibadah adalah apa? Haram. Enggak boleh sampai ada dalil. Nah. Saya mau sholat zuhur sekarang nih, udah masuk zuhur belum? Belum, enggak ada dalilnya. Nanti sholat zuhur setelah zawal. Baru. Saya mau sholat maghrib sekarang. Kan ibadah, tiga rakaat jahriyah lagi. Baca Qur'annya pahala, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthalihah. Wah, cakep banget. Apalagi baca Al-Baqarah satu huruf aja 10 pahala, apalagi baca Al-Baqarah. Tapi sholat zuhurnya, sholat maghribnya sekarang. Nah, ini diterima enggak? Enggak diterima. Nah, kata beliau lagi, masih di petnat nomor 22, hakada yajibu an takuna al-masajidu lillah. Inilah yang wajib, bahwasanya masajid, tempat-tempat ibadah itu hanya untuk Allah diberikan ibadahnya. La tubna liria, masjid tidak boleh dibangun karena ingin riya wal sum'ah, riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Au tubna alal adrihati wal kubur, atau dibangun di atas pusara dan kuburan. Innama tubna li ibadatillahi wahdah. Masjid itu dibangun hanya untuk beribadah pada Allah. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Fahiya buyutullahi, maka kalau begitu masjid-masjid tadi jadilah rumah-rumah Allah. Maka Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa di masjid-masjid tersebut kepada siapapun. Ma'allah, di samping kalian berdoa kepada Allah. Hadza mahallu syahidi, inilah poinnya. Haitsu naha an yud'a, di mana dilarang ya ma'ahu ghairuhu, dilarang selain Allah diberikan doa. Diberikan doa kepada selain Allah. Ya. Ayyud'a ma'ahu ghairuhu, itu selain Allah diberikan doa. Jam berapa zuhur? Hah, sudah masuk belum? Belum. Dikit lagi ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, lahu da'watul haq, hanya kepada Allah lah doa yang benar. Walladzina yad'una min durih, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai'in, mereka tidak akan mampu mengijabah untuk mereka doa mereka sedikitpun. Illa kabasiti kaffaihi, kecuali seperti orang yang membentangkan kedua telapak tangannya, ilal ma, ke air. Dia bentangin aja. Dia mau ngambil air di ember, dia gini-giniin aja. Ayo air naik. Air naik. Gitu. Ya. Liya bulugha fahu, agar air tersebut sampai ke mulut dia. Air naik. Tapi dia enggak celupin, cuman gini aja. Air naik. Mahu ya, mahu apa namanya? Wa ma huwa bibalighi, dalam keadaan air tersebut tidak akan sampai ke mulutnya. Seperti itu doa, berdoa kepada selain Allah. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir tadi melainkan dalam dhalal, kesia-siaan belaka. Lihat penjelasannya, kata Syekh Shalih Fauzan, huwa alladhi yud'a haqqan, maka dialah Allah yang didoakan, yang jadi tempat berdoa secara hak. Amma ghairuhu, adapun selain Allah, minal asnam, dari para berhala, wal ahjar, bebatuan, wal qubur, kuburan, wal adrihah, pusara, wa du'auha batilun, maka doa diperuntukkan kepada mereka batil, sia-sia. Li'annaha la tasma'u, karena dia enggak bisa dengar. Wa la taqdiru 'ala ijabati man da'aha, dia pun enggak mampu untuk mengijabah orang yang berdoa kepadanya. Wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasati kafai, seperti orang yang membentangkan dua tangannya ilal ma'i, ke air, liyablugha fahu, supaya air itu sampai ke mulutnya tanpa dia ciduk, cuman diginiin aja. Ngimpi ini. Mimpi, ya enggak, sia-sia belaka. Dapat air enggak? ini kalau air. Nah, doa ini diijabah enggak? Syirik iya. Ya. Ayy barakallahu fikum. Mana lagi kata Syekh? Law ji'ta ila ma'in, seandainya Anda datang ke suatu air. Fi qa'ri bi'rin, di bibir sumur, ya. Kan kalau sumur orang Indonesia ada timbanya tuh, ada tariknya. Atau cuma gini, air naik naik, come here come here. Orang anak kecil yang gila, oh, orang gilanya. Nah kayak gitu tuh orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya laisa ma'aka dalwun wala hablun. Anda enggak punya dalwun, apa namanya? Gayung, enggak punya hablun tali. Nah buat jadi kayak itu, apa namanya? Kerek diambil ini. Ya. Wa ja'alta tusyiru ila al-ma. Anda cuma tusyiru mengisyaratkan ke air. Liyartafi'a ila famik, supaya air tersebut naik ke ila famika, ke mulut Anda. Air naik ke mulut saya nih, naik ke mulut saya. Orang gila ini. Fa innahu la yasilu ilaika. Air tersebut enggak akan sampai ke Anda. Hadza masalu man yad'u ghairallah. Inilah permisalan orang yang berdoa pada selain Allah. Fa inna husula naf'ihi lahu minal mustahil. Sampainya air, ya, untuk memberikan manfaat kepada dia sampai ke mulutnya, ini adalah kemustahilan. Kastihalati wusulil ma. Oh, apa? Maka kemustahilan diijabah doa dia, bermanfaat buat dia, ini mustahil, seperti mustahilnya sampainya air ila man yabsutu yadahu, kepada orang yang cuma membentangkan kedua telapak tangan dia ilal ma, ke air, liyartafi'a ila fami, supaya air tersebut naik ke mulutnya. Duna ayyakuna mahu sababun yarfa'uhu, tanpa dia melakukan sebab yang untuk menyebabkan airnya naik ke mulut dia. Nah, ini kayak gini. Paham enggak sini? Ya, orang gila itu yang berdoa kepada selain Allah. Ya, enggak waras. Ya, mereka pada puncak kebodohan. Makanya kata para ulama, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Kasyful Syubhat, ya. Puncak kebodohan ialah ketidaktahuan kepada tauhid. Puncak ilmu ialah mengilmui tauhid. Maka siapapun dia, walau gelarnya mentereng, berjejer, namun dia bodoh terhadap tauhid, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Ketika dia praktek, dia gila. Lebih penting orang gila. Ghairu mukallaf. Ya, kata Nabi SAW, Rufi al-Qalaman salah satu pena catatan diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya, Anil majnun hatta ya'khila. Dari orang gila sampai diwaras. Orang gila mau ngamuk kek, mau pukul-pukul antum kek, gak dosa dia. Dia gak dosa, kecuali dia merusak hak orang lain, nanti walinya mengganti. Kalau dianya dosa gak? Enggak, nanti dia diuji. Di Al-A'raf, Ashabul Fatrah dia. Tapi kalau orang gila yang doa kepada selain Allah, ah syirik, musyrik. Berarti mending orang gila. Cukup dulu ya. Kita siap-siap zuhur, nanti halam masuk lagi. Insya Allah selesai. Habis zuhur kita makan dulu apa langsung ngaji? Habis zuhur makan dulu. Jadi antum gak perlu ke kuburan depan. Hah? Kan tadi malam ada tukang dagang. Oh udah gak ada. Semalam ramai tukang dagang. Sekarang gak ada lah. Ya cari makan di sini aja insya Allah. Makan ya. Nanti dipersiapkan oleh panitia. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala